Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman masita. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan masih pada pembahasan poin ketiga. Mantas kutu anhum zakatul fitri. Siapa-siapa yang gugur kewajiban atasnya zakat fitrah. Kemarin sudah kita baca satu hadis yang disampaikan oleh Imam Syaukani rahimahullah. Berikutnya kata beliau, fa'ida malaka ziyadatun atau malaka ziyadatan ala kuti yaumihi akhrajal fitrata. Maka jika seorang itu memiliki kelebihan tambahan atas makanan pokok di hari itu, akhraja fitrata, maka dia mengeluarkan zakat fitrah. In balagozza zaitu qadroha, kalau kelebihannya mencapai kadarnya, yakni kadar zakat. Ini nisab zakat. Zakat 2,5 kilo. Kebutuhan makan kesehariannya misalnya 1 kilo. Sehari semalam dia butuh 1 kilo beras. Kemudian lebihnya 2,5 kilo. Maka dia wajib membayar zakat fitrah gitu. Perkara dia nanti dapat zakat lagi gitu, enggak masalah gitu. Karena dia cuma punya 1 kilo. Punya 3,5 kilogram. Yang 1 kilo untuk makan hari itu, yang 2,5 untuk bayar zakatnya dia. Otomatis setelah itu enggak punya makanan lagi. Maka dia berhak untuk menerima zakat fitrah seperti itu. Wa yu'ayyiduhu tahrimus su'ali ala man malaka mayugdihi wa yuksihi kama akhrajahu Ahmad. Menguatkan atas hal ini, atas hukum ini, yakni haramnya meminta-minta atas orang yang punya kemampuan, punya harta yang cukup untuk yugdihi makan di hari itu. Di ngemis itu haram, kecuali memang tidak ada yang dimakan di hari itu. Kalau dia sudah punya beras 1 kilo cukup untuk sehari semalam, haram ngemis meminta-minta gitu. Baru setelah dia enggak punya yang dimakan pada hari itu, baru boleh meminta-minta, enggak berdosa baginya gitu. Sehingga ukuran kapan boleh ngemis, kapan enggak boleh, itu ketika punya makanan sehari semalam. Ukuran dia itu wajib bayar zakat apa tidak, ketika dia punya makanan untuk sehari semalam, punya sisa cukup untuk bayar zakat, maka dia wajib bayar zakat. Perkara dia besoknya lagi dapat zakat gitu. Seperti itu. Jadi haram meminta-minta atau ngemis ketika dia punya makanan untuk sehari semalam, wayuksihi, dan untuk bertahan hidup di hari itu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud min hadisi Sahal bin Handalah marfu'an, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dari hadis sahabat Sa'ad bin Handalah radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu gitu. Ada catatan kaki di bawah Imam Muhammad ibnu Ali As-Saukani rahimahullah tidak menyebutkan lafaz hadisnya, tapi disebutkan di catatan kaki walafduhu, dan lafadznya ittaqullaha fi hadhil bahaim, bertakwalah kepada Allah terhadap binatang ini, yakni ketika ada binatang menangis ya, unta menangis karena diberi beban oleh pemiliknya dengan beban yang berat, sehingga unta itu meneteskan air mata. Ya, binatang bisa sedih gitu. Maka melihat unta tersebut, Rasulullah menyatakan ittaqullaha fi hadhil bahaim, bertakwalah kepada Allah terhadap binatang ini. Yani jangan siksa dia, jangan bebani gitu dengan beban yang berat. Irkabuha sahi sahahan. Irkabuha sihahan. Naiki dia unta itu, yakni secara benar. Dinaiki sesuai kemampuannya, juga dikasih makan ya. Tidak dibebani untuk mengangkut barang yang keberatan. Unta tersebut bisa menangis ya, meneteskan air mata. Wa kuluha samanan, dan makan dagingnya. Jadi binatang ternak itu dimanfaatkan secara benar, dinaiki untuk kendaraan, kemudian boleh disembelih untuk diambil dagingnya gitu. Kal mutasahkuti anifan Seperti beliau baru saja marah, beliau mengatakan, innahu man sa'ala, sesungguhnya barang siapa yang meminta-minta, ini ngemis gitu, ngamen, ngemis gitu, meminta-minta, wa indahu ma yughnihi, padahal dia memiliki harta yang untuk mencukupi dia, fa inna ma yastaksiru min jamri jahannam, maka sungguhnya dia memperbanyak yakni kobaran api neraka jahannam. Para sahabat menyatakan mendengar hal itu, qalu ya Rasulullah, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, wa ma yughnihi, dan berapa yang mencukupi dia, kecukupan yang membuat dia itu enggak boleh ngemis gitu. Qala, Nabi menjawab, ma yukdihi au yuksihi, seukuran makan sehari semalamnya dia dan membuat dia itu bertahan hidup gitu. Itu kadar haramnya seorang itu ngamen atau seorang itu ngemis gitu. Kalau masih punya makanan cukup untuk sehari semalam, maka diharamkan orang itu ngemis ataupun ngamen, minta-minta gitu. Sebagaimana pula orang wajib bayar zakat ketika punya ini, punya makan untuk sehari semalam dan kelebihan, yang kelebihannya itu cukup untuk zakat ya. Misalnya punya 2 atau 3 kilo setengah, 3 setengah kilogram beras. Sehari 1 kilo untuk makan dia sehari semalam, yang 1 kilo setengah, yang 2 kilo setengah untuk bayar zakat. Habis dia enggak punya apa-apa, besok dia dapat zakat fitrah, enggak masalah, enggak apa-apa, seperti itu. Hadisnya sahih. Sanad dari hadis ini adalah sahih gitu. Maka dari hadis ini dalil haramnya ngemis ataupun ngamen gitu. Terkadang orang bilang, saya minta seikhlasnya, saya ngemis seikhlasnya, dikasih alhamdulillah, enggak dikasih juga enggak apa-apa, yang penting saya enggak nyolong. Kalimat ini sepertinya benar tapi salah, karena ngemis haram dengan hadis ini tadi. Kecuali memang enggak ada yang dimakan untuk hari ini ngemis, maka baru dibolehkan ya, baru dibolehkan. Adapun kalau ngemis sampai punya pangkalan, punya tempat strategis untuk ngemis, kalau sudah tua, pangkalan ngemisnya ini dijual laku 3 juta waktu itu ya. Pangkalan ngemis tahun 2010-an ada cerita di Solo, seorang punya pangkalan ngemis, sudah tua enggak bisa ngemis lagi, dijual pangkalan ngemis ini 3 juta. Itu. Yang seperti ini tidak diperbolehkan gitu. Adapun memberi pengemis sunnah. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ada seorang ibu meminta-minta dengan membawa kedua anaknya, ya. Dan akhirnya ini memang dijadikan modus. Ngemis itu kalau bawa anak kecil lebih membuat orang kasihan, gitu. Gitu, membawa anak kecil, gitu. Maka orang yang dimintai akan kasihan dan akan memberi, gitu. Seperti itu. Kalau pengamen yang diameni itu pakai kopiah, pakai baju muslim gitu, lagunya lagu islami gitu. Seperti itu. Biar dikasih gitu. Kalau ngasih pengemis sunnah, ngemis haram gitu. Jadi dibedakan antara ngemis dengan mengasih kepada pengemis. Karena Aisyah radhiyallahu ta'ala anha punya kurma satu butir, dikasihkan kepada seorang ibu yang meminta-minta dengan membawa dua anak kecil. Oleh sang ibu, kurma itu dibelah dua, separuh dikasihkan anaknya yang satu, separuh dikasihkan yang satunya. Ibunya ngalah, enggak makan. Gitu. Ibunya ngalah, enggak makan. Dari riwayat tersebut diambil hukum ngemisnya haram, tapi memberi kepada pengemis ya baik, gitu. Dan Aisyah enggak tanya kepada orang yang minta-minta tadi, apakah kamu punya kecukupan untuk hari ini? Enggak. Ya dikasih, punya kurma satu, diberikan kepada ibu-ibu yang minta tersebut, gitu. Kembali ke syarah. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, jadi hadis tentang pengemis, haramnya ngemis, sebagai dalil juga penguat bahwa zakat itu wajib seorang bayar zakat fitrah kalau punya kecukupan untuk sehari semalam, ya, kecukupan sehari semalam. Wali anna nususa atlaqat, karena nasnya datang secara mutlak. Walam tahussa ghaniyan wala fakiran, tidak mengkhususkan kaya atau miskin. Jadi orang miskin yang bayar zakat. Jadi mutlak zakat itu wajib bagi orang yang memiliki makanan di hari itu plus untuk bayar zakat. Zakat fitrah tidak dikhususkan kaya, tidak disebutkan dibatasi kaya ataupun miskin, gitu. Yang namanya orang cuma punyanya beras 3,5 kilogram, enggak punya yang lain, ya terhitung miskin. Enggak punya yang lain, punyanya cuma beras 3,5 kilogram. 1 kilogram untuk makan dia hari itu, 2,5 untuk bayar zakat, gitu. Miskin dia, gitu. Berikutnya, waqad akhraja Ahmadu wa Abu Dawud an Abdillah ibn Sa'labah qala. Al-Imam Ahmad rahimahullah dan juga Al-Imam Abu Dawud rahimahumullah ta'ala meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Sa'labah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, shadaqatul fitri sa'un. Shadaqah fitr itu satu sa', gitu. Ini 4 mud. sa'u tamrin, yakni satu sa' kurma. Au sa'u sa'irin, atau satu sa' gandum. An kulli ra'sin, untuk tiap-tiap kepala. Jadi per gundul zakat fitrah, per gundul gitu. Au sa'u burin, atau satu sa' dari gandum, sejenis gandum juga bur gitu. Au qamhin, qamhin juga gandum juga. Baina isnaini, di antara dua orang, dua golongan. Shaghirun, shaghirin au kabirin, anak kecil maupun dewasa. Khurin au abdin, merdeka atau budak gitu. Zakarin au ungsa, laki-laki atau perempuan. Ghaniyin au fakirin, kaya atau miskin. Amma ghaniyukum fayuzakkihillahu, wa amma fakirukum fayaruddullahu alaihi aksara mimma a'ta. Adapun orang kayanya dari kalian, Allah akan mensucikannya kalau dia membayar zakat sebagai pensuci, penghapus dosa-dosanya. Wa amma fakirukum, adapun orang fakir membayar zakat, orang miskin bayar zakat, maka Allah akan mengembalikan kepadanya zakat itu aksara mimma, atau lebih banyak dari yang dia berikan. Dia bayar zakat 2,5 kilo, bisa jadi dia mendapatkan zakat yang lebih banyak gitu. Hadis ini dhaif. Akan tetapi sahih dari Ibn Umar, Abdullah bin Umar secara marfu. Yakni shadaqatul fitri sa'un min tamrin wa sa'un min sa'irin au mudani min khintatin an kulli shaghirin wa kabirin wa khurrin wa abdin. Tetapi sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, tapi tidak ada lafaz yang akhir tadi. Jika orang kaya membayar zakat, Allah akan mensucikan dia. Jika dia miskin bayar zakat, maka Allah akan mengembalikan kepadanya zakat tersebut dengan lebih banyak. Di riwayat yang sahih enggak ada kalimat seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Adapun secara kenyataan ya memang benar gitu, orang miskin mampu bayar zakat, bayar. Terus dia berhak untuk menerima zakat. Karena kalau dia punya 3,5 kilogram, 1 kilonya untuk makan sehari semalam, 2,5 kilogram untuk bayar zakat. Habis, 1 kilo habis dimakan, yang 2,5 habis dibayarkan. Jadi enggak punya apa-apa. Berhak untuk mendapatkan zakat fitrah gitu. Berikutnya. Waqat waqa'al khilafu fi takdiri ma yu'tabaru fi wujubi zakatil fitrati. Dan sungguh terjadi khilaf pada kadar apa-apa yang dianggap pada wajibnya zakat fitrah. Fakila, maka dikatakan milkun nisab, memiliki nisab. Ini nisab zakat fitrah satu sa'. Wakila, dan dikatakan kutu asrin, makanan pokok cukup untuk 10 orang. Waqala Malik wa Syafi'i wa Atha wa Ahmad wa Ibnu Hambal, Ahmad wa Ahmad Ibnu Hambal wa Ishaq wal Mu'ayyid billah fi ahadi qawlaihi annahu yu'tabaru ayyakuna mukhrijul fitrata malikan likuti yaumihi wa lailatihi. Berkata Imam Malik, Imam Syafi'i, Atha, Ahmad bin Hambal, Ishaq rahimahumullahu ta'ala, dan Al-Mu'ayyid billah, wallahu alam siapa ini, enggak tahu, apakah ulama sunnah atau syiah, saya enggak tahu. Pada salah satu pendapatnya, innahu yu'tabaru, bahwasanya yang dianggap dia itu mengeluarkan zakat fitrah ketika memiliki makanan untuk sehari dan semalam. Ya, sehari dan semalam seperti itu. Ya, ini siang dan malamnya. Selesai dari pembahasan orang-orang yang enggak wajib bayar zakat. Berikutnya, masrafu zakatil fitri, penyaluran zakat fitrah. Amma kaunu masrafuha, kaunu masrafiha, masrafu zakati, adapun penyaluran zakat fitrah itu sama dengan penyaluran zakat mal. Ini 8 golongan, ya, 8 golongan. Sama. Fali kaunihi sallallahu alaihi wasallam, karena keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, samaha zakatan, karena Nabi menamainya dengan zakat, ya. Menamainya dengan zakat. Berarti ya sama gitu. Berarti ya sama. Kaqaulihi, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman adaha qabla salati fahiya zakatun maqbulah. Maka barang siapa yang menunaikannya sebelum salat, maka itu adalah zakat yang diterima. Berarti zakat namanya, zakat fitrah. Zakat mal juga namanya zakat, berarti penyalurannya sama gitu. Wa qaulu Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ucapan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri, memerintahkan untuk bayar zakat fitrah, ya, bayar zakat fitrah. Berarti zakat fitrah namanya zakat, zakat mal juga namanya zakat, sama gitu. Ya, sama. Wa qad taqaddama, dan sungguh pembahasannya telah berlalu. Siapa-siapa yang berhak menerima zakat mal. Namun ada catatan dari beliau, la walakinnahu yambagi takdimul fuqara, akan tetapi untuk zakat fitrah ini hendaknya mendahulukan fuqara, gitu. Mendahulukan fuqara wal masakin, gitu. Lil amri bi ignaihim, karena perintah Nabi untuk mencukupi mereka supaya mereka berkecukupan di hari raya. sehingga fuqara wal masakin didahulukan untuk diberi zakat fitrah ini. Ini beda likal yaum pada hari itu, hari raya Idul Fitri. Famazada adapun lebihnya surifa fisairil asnab, maka diberikan kepada asnab-asnab yang lain. Ini orang yang ibnu sabil, mujahidin fisabilillah, ya, dan lain sebagainya. Tapi fuqara wal masakin lebih diutamakan. Jadi ini pendapat yang pertengahan. Jadi beliau rahimahullahu taala, karena sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitrah itu khusus untuk dua orang, fuqara wal masakin. Amil enggak dapat, yang lain-lainnya enggak dapat gitu. Adapun pendapat beliau, semua dapat, tapi diutamakan fuqara wal masakin. Kalau ada lebihnya, baru kelompok yang lain. Ya, seperti itu. Dengan demikian selesai pembahasan zakatul fitr. Berikutnya masih sedikit waktu, biar enggak nunggu, jadi selesai taklim bisa langsung minum. Kita selesaikan sampai masuk waktu adzan gitu. Yakni kitabul humus, kitab yang membahas tentang humus seperlima, yakni zakat seperlima. Ya, kitabul humus, zakat seperlima. Untuk sebelum masuk ke pembahasan, kita jelaskan dari judul ini. Humus seperlima itu zakat untuk ghanimah. Ketika terjadi peperangan, musuh kalah, maka harta itu jadi milik kaum muslimin. Dan harta enggak boleh ngambil sendiri-sendiri, namanya ghulul, korupsi kalau ngambil sendiri-sendiri. Dan ini penyebab orang itu masuk neraka, bahkan hanya sekedar tali sendal serampat. Ada seorang yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang itu masuk neraka. Maka orang tersebut diteliti mayatnya, ternyata di kantongnya ada tali sendal yang dia ambil dari harta rampasan perang dan berapa butir mutiara. Penyebab dia masuk neraka. Jadi kalau perang musuh kalah, maka harta dikumpulkan dan dibagi. Maka pembagian pertama itu adalah seperlima. Jadi harta misalnya 100 unta, seperlimanya 20 ekor. 20 ekor ini untuk Allah dan Rasulnya. Yang untuk Allah dan Rasulnya ini nantinya diberikan ya kepada fuqara wal masakin dan orang-orang yang disebut dalam surat Al-Anfal ayat 41. Sisanya 4/5, sisanya dibagikan kepada tentara kaum muslimin, kepada peserta perang dengan pembagian pasukan kavaleri yang berkendaraan, bawa kuda, bawa unta, itu 3 bagian. Orangnya dapat 1, kudanya 2 bagian. Adapun yang infanteri, pasukan jalan kaki, dapat 1 bagian. Ya, pasukan jalan kaki dapat 1 bagian. Seperti itu ghanimah. Jadi yang dimaksud humus 1/5 ini, jadi harta rampasan perang diambil dulu 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Yang untuk Allah dan Rasulnya itu diberikan kepada kerabat Nabi, sebagaimana dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, fa'anna lillahi humusuhu humusahu. Sesungguhnya yang untuk Allah dan Rasulnya 1/5 wali rasuli, walidil qurba, dan untuk kerabat Nabi, keluarga Nabi, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabni sabil, dan orang yang kehabisan bekal di jalan. Jadi 1/5 untuk Allah dan Rasulnya itu kembalinya kepada Rasul, keluarganya, anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Itu keterangan ringkas tentang humus 1/5 harta dari harta rampasan perang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiik.